Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله. Walhamdulillah pada pagi hari ini, tepat pada tanggal 17 Syawal 1439 Hijriah atau bersamaan dengan 1 Juli 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa kembali bermajelis ilmu setelah menghadapi bulan Ramadan dan awal-awal dari bulan Syawal yang merupakan hari raya besar bagi seluruh kaum muslimin. Maka kembalinya kita di majelis ilmu ini adalah bentuk kemudahan, adalah bentuk taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang patut untuk kita syukuri. Karena hakikat dari amalan atau satu kegiatan atau satu kenikmatan yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, la in syakartum la azidannakum, akan ditambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, akan dilimpahkan karunia-karunia yang lainnya yang tidak akan terhenti sampai majelis ilmu ini saja. Maka ketika kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ini, amalan yang besar ini kita syukuri dan kita yakini hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan karunia-karunia yang akan datang. Kenikmatan-kenikmatan yang akan terus Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan besar ini hingga akhir hayat menjemput kita. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, ya ra'akumullah. untuk menjadikan mukaddimah pada pertemuan pagi hari ini. Saya ingin menukilkan ucapan dari Al-Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah, begitu pula Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab alaihi rahmatullah, dengan apa yang berkaitan. Tidak ada perbedaan antara amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan dan amalan-amalan yang seharusnya kita kerjakan pula setelah keluarnya Ramadan. Maka seharusnya tidak ada perbedaan antara dua keadaan tersebut. Maka ini akan dibahas oleh Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah, begitu pula Al-Hafidh Ibn Al-Jawzi alaihi rahmatullah. Al-Imam Ibn Al-Jawzi alaihi rahmatullah di dalam karya beliau At-Tabsirah pada jilid yang kedua halaman ke-114, beliau mengatakan, ya man waffa ramadana ala ahsani halin, wahai sekalian manusia kaum muslimin yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan terbaik yang mereka kerjakan, wahai sekalian manusia. Jadi beliau mengajak bicara muslimin yang mendapati Ramadan dan memanfaatkan bulan tersebut dengan menjadikan amalan-amalan mereka sebagai amalan yang sangat-sangat maksimal. Ya man waffa ramadana ala ahsani halin la tataghayyar ba'dahu fi syawal. Pesan singkat dari beliau, la tataghayyar ba'dahu fi syawal. Kalau kalian sudah menjadikan Ramadan sebagai kesempatan beramal dengan amalan-amalan terbaik yang kalian kerjakan, la tataghayyar, janganlah sedikit pun berubah setelah kalian memasuki bulan Syawal. Artinya ketika kita melakukan qiraatul Quran, rajin bersedekah dan amalan-amalan saleh yang lainnya di bulan Ramadan, la tataghayyar fi Syawal. Jangan sampai kita masuk bulan Syawal berubah, tidak pernah lagi menyentuh Al-Qur'anul Karim, tidak pernah lagi bersedekah, tidak pernah lagi memberikan makan orang lain, dan yang seterusnya dari amalan-amalan kebaikan. Ini pesan dari Al-Hafidh Al-Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah. Kemudian ucapan yang kedua, Al-Hafidh Ibnul Rajab menyebutkan di dalam karya beliau Lataiful Ma'arif jilid yang pertama halaman ke-222, beliau mengatakan alaihi rahmatullah, innal a'mal allati kana al-'abdu yataqarrabu biha ila rabbih fi syahri ramadan la tunqati'u bil qada'i ramadan. Amalan-amalan yang telah dikerjakan oleh seorang hamba, oleh seorang muslim yang dia persembahkan amalan-amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la tunqati', tidak boleh dia putus. Bingkita'i Ramadan, setelah keluarnya, setelah selesainya masa Ramadan, harus terus berlanjut. Kemudian kata beliau, bal hiya baqiyatun ba'dan qida'ihi madamal 'abdu hayyan. Yang sepantasnya dilakukan seorang muslim tersebut adalah tetap mengamalkan amalan-amalan saleh yang dia kerjakan di bulan Ramadan selama dia diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan, masih memberikan kesempatan, ladang untuk kita beramal saleh, ladang untuk kita banyak-banyak mengerjakan ketaatan. Maka manfaatkanlah walaupun kita tidak lagi di bulan Ramadan. Karena Rabb, sesembahan yang kita sembah di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan adalah satu, yaitu Allahu Azza wa Jal. Tidak berbeda Rabbnya Ramadan dan Rabbnya Syawal, Dzulqa'dah dan yang seterusnya. Maka ketika kita mengamalkan amalan-amalan ketaatan di bulan Ramadan, sudah sepantasnya amalan-amalan tersebut kita lanjutkan ketika keluar dari bulan Ramadan. Di antara amalan yang bisa kita kerjakan di luar bulan Ramadan, dan ini adalah merupakan sunnah yang senantiasa dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini adalah amalan yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah menjelaskan, man shama ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti puasa Ramadan tersebut 29 hari ataukah 30 hari dengan 6 hari dia berpuasa di bulan Syawal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ka siyamid dahri, pahala yang akan dia dapatkan adalah seakan-akan dia mengerjakan puasa 1 tahun penuh. Kalau kita mau main-main logika, mau main-main matematika, hitungannya adalah 30 hari dari bulan Ramadan adalah sebuah amalan puasa yang Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka 30 hari seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, 30 dikali 10 menjadi 300 kebaikan, 300 pahala. Kemudian dia ikuti, dia tambah kebaikan tersebut dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau satu puasanya kita kalikan 10 kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan 60 kebaikan, 60 pahala. Maka 300 ditambah 60 menjadi 360 kebaikan. Dan 1 tahunnya kita mengetahui bersama, 1 tahun itu sama dengan 360 hari. Jadi seakan-akan setahun penuh dia mengerjakan puasa tanpa berbuka sedikit pun. Puasa yang sangat sulit untuk dilakukan seorang hamba, karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjadikan hari-hari tertentu sebagai hari-hari yang haram untuk seorang muslim berpuasa. Idul Fitr, hari-hari tasyrik, Idul Adha tidak diperbolehkan seorang berpuasa. Akan tetapi dengan menyempurnakan bilangan Ramadan, apakah itu 29 ataukah 30 hari, dan dia ikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka puasanya seperti seakan-akan tidak pernah dia tinggalkan selama 1 tahun penuh. Keutamaan yang sangat luar biasa. Hal ini dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Wara'ah. Beliau menjelaskan Al-Afdal, sepantasnya Ayyakuna siyamaha mutatabian, sepantasnya puasa Syawal tersebut dilakukan secara berurutan. Apakah dia mulai dari 2 Syawal, lanjut ke 3, 4, 5, 6, kemudian 7 hari terakhir. Ini yang paling utama, berlanjut setiap harinya. Wa yajuzu tafriquha athna asyhari, dan boleh dia bagi sampai pada pertengahan bulan. Silahkan untuk dia bagi, tidak diikuti atau tidak berurutan. Maka ini tata cara yang dijelaskan oleh beliau atau diarahkan oleh beliau, Asy-Syaikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Kemudian kata beliau, siyamuha ba'dal 'idi fihi maziyah 'ala ta'khiriha. Seorang yang mengerjakan puasa Syawal langsung setelah hari raya Idul Fitr, hari raya Idul Fitr 1 Syawal, kemudian pada tanggal 2 dia langsung berpuasa. Keadaan yang seperti ini seorang muslim mendapatkan beberapa keutamaan. Di antara beliau min wujuh, di antara keutamaan-keutamaan tersebut bisa kita lihat dari poin-poin berikut. Yang pertama kata beliau, anna fi dzalika musara'atun ila fi'lil khair. Ketika dia bersegera pada tanggal 2 Syawal atau mungkin 3 Syawalnya atau mungkin pekan pertama dari Syawal dia sudah berpuasa untuk menunaikan 6 hari berpuasa di bulan Syawal tersebut, walaupun nanti ketika tanggal 25 Syawal baru dia kerjakan, boleh, boleh, tidak ada masalah. Yang penting masih ada di bulan Syawal. Tapi mereka-mereka yang mendapatkan kemudahan untuk mengerjakannya di awal-awal bulan Syawal, kata beliau, keutamaan yang pertama adalah mereka termasuk orang-orang yang bersegera dalam melakukan amalan kebaikan. Dan orang-orang yang bersegera dalam melakukan amalan kebaikan adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah untuk kalian mencari magfirah, ampunan, pahala yang besar, pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua kata beliau, innal mubadarata biha dalilun ala ragbati fis siyam. Ketika seorang muslim melakukan mubadarah, bersegera menunaikan 6 hari puasa di bulan Syawalnya, itu menunjukkan al-raghbati fis siyam, semangat dia untuk berpuasa. Wa adamul malal, dan dia bukanlah orang-orang yang bosan untuk beramal, bukanlah orang-orang yang bosan untuk melakukan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li alla yu'radu lahu ma yamna'uhu min siyamiha idza akhkharaha, karena khawatir jika dia memiliki perasaan nanti, nanti dan nanti, ternyata di 30 Syawal atau di 29 Syawal sama sekali dia belum mengerjakan satu puasa pun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bersegera di dalam melakukan puasa Syawal adalah sebuah sunnah, yakni sebuah amalan yang dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya, ma'asyiral ikhwah ya ra'akumullah, kita masih berada di 17 Syawal, masih ada di pertengahan Syawal, hanya butuh 6 hari untuk kita mengerjakan puasa tersebut. Bagi yang telah menyelesaikan, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang belum mendapatkan sama sekali, bersegeralah untuk melakukan agar kita bisa mendapatkan keutamaan yang telah dijelaskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim tersebut. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah yarakumullah, kita melanjutkan kajian rutin kita dalam karya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah pada Al-Adabul Mufrad, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu wa ardah, ketika beliau menceritakan pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Taif. Dan biiznillahi taala kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya yang dinukilkan oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, bi sanadihi an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, ar-rahimu syajnatun minallah, yang namanya tali silaturahmi itu adalah bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini sebenarnya telah kita bahas secara global pada pertemuan yang terakhir ketika kita membahas riwayat yang sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan ar-rahimu syajnatun minar rahman. Di sini ar-rahimu syajnatun minallah memiliki satu makna, bahwasanya tali silaturahmi, hubungan kekerabatan adalah bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wasalaha wasalahullah, barang siapa yang menyambung tali silaturahmi tersebut, menyambung hubungan kekerabatan yang dia miliki, artinya wasalahullah, Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa man qata'aha, barang siapa yang memutus, berusaha untuk tidak lagi berteguran dengan keluarganya, tidak lagi menganggap anaknya sendiri, dia berusaha memutuskan tali silaturahim tersebut, hubungan kekerabatan tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan qata'ahullah, Allah Subhanahu wa taala akan memutus hubungan dengan dia. Hadis yang sahih seperti yang telah kita ketahui diriwayatkan oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah, dijelaskan oleh Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi hafizahullah wa ra'ah, atau lebih tepatnya alaihi rahmatullah, karena Syekh Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi telah wafat. Kata beliau dalam menjelaskan hadis ini, li ahammiyati silati fi syariatil Islam. Hadis ini menunjukkan pentingnya hubungan tali silaturahmi tersebut terus dijaga dan tidak boleh sampai terputus. Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang tidak boleh sama sekali untuk diputus. Karena ketika diputus artinya dia memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah tidak memiliki hubungan dengan Sang Khalik, dia sudah tidak memiliki hubungan dengan Ar-Rahman, dengan Allah Subhanahu wa taala, lantas kepada siapa dia ingin mengambil manfaat? Karena satu-satunya zat yang bisa memberikan manfaat untuk kita nanti di yaumul qiyamah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu amalan ini seorang bisa dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak teranggap. Maka pada bulan Syawal di awal-awal adalah kesempatan besar untuk kita bisa terus menjaga hubungan kekerabatan yang kita miliki kepada ayah kita, ibu kita, atau mungkin yang masih hidup kakek, nenek dan yang seterusnya, ataukah ke bawah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Semuanya harus dijaga antara hubungan kekerabatan tersebut. Ta'addadatin nusus at-targhib fiha min al-kitab wa sunnah. Dalam Al-Qur'an dan sunnah sangat banyak, kata Syekh Zaid Al-Madkhali alaihi rahmatullah. Sangat banyak nas, sangat banyak dalil yang berkaitan dengan harusnya tali silaturahim itu dijaga. Tidak boleh diputus begitu saja. Wal hadhr al-qati'ah ta'addadat nususul kitab wa sunnah. Begitu pula ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang memutuskan hubungan kekerabatan tersebut pun sangat banyak. Cukuplah ketika seorang diharamkan masuk ke dalam al-jannah menjadi ancaman terbesar bagi mereka-mereka yang memutus hubungan kekerabatannya. Dia memiliki anak kandung. Apabila anak kandung tersebut melanggar apa yang dia arahkan, apa yang dia perintahkan, padahal perintah tersebut bukan perintah yang ma'ruf, bukan perintah yang harus ditaati, kemudian dia mengancam akan tidak dianggap lagi sebagai anak, atau yang semisalnya dari makna-makna terputusnya tali silaturahim antara anak dengan ayahnya atau anak dengan ibunya, maka seorang akan diancam tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata qati'un. Seorang yang memutuskan tali silaturahminya, hubungan kekerabatannya, tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Dan hubungan kekerabatan telah kita jelaskan sangatlah luas. Ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek dan yang seterusnya, ke bawah, anak, cucu dan yang seterusnya, kanan, kiri. Apakah itu paman-paman, saudara-saudara dari ayah, saudari-saudari dari ayah, begitu pula saudara-saudari ibu dan saudari-saudari ibu. Semuanya harus dijaga. Mahram-mahram kita, jangan sampai kita mendapatkan ancaman yang sangat besar ini, wal'iyadzubillah. Kemudian kata Syekh Zaid alaihi rahmatullah, wa idh kana al-amru kadhalik falbadarul badaru ila al-qiyami bisilah ala wajhiha syar'i. Ini yang sangat penting, nasihat dan wejangan dari beliau alaihi rahmatullah. Wa idh kana al-amru kadhalik, kalau kita sudah mengetahui pahala besar yang akan didapatkan oleh seorang yang menyambung hubungan kekerabatannya, dan kita telah mengetahui ancaman besar, bahkan annar, bahkan haram dia masuk ke dalam surga bagi mereka yang memutus tali silaturahmi, nasihat beliau adalah al-badar, al-badar, bersegeralah, bersegeralah untuk seseorang menyambung tali silaturahminya ala wajhi syar'i. Harus menyambung tali silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan di atas bimbingan syariat. Kalau syariat sudah mengatakan sepupu satu kali, sepupu dua kali bukanlah mahram, berarti kita tidak boleh menyambung tali silaturahim. Wal'iyadzubillah sampai bermaksiat. Mungkin antara pria dengan wanita ada hubungan sepupu, dia bukan mahram, kemudian dia bersalaman dengan tujuan untuk menyambung tali silaturahminya. Ini menyambung tali silaturahmi bukan pada tempatnya. Karena menyambung tali silaturahmi sudah diajarkan oleh Al-Quran, sudah diajarkan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya lengkap. Sepupu kita adalah kerabat kita, thayyib. Akan tetapi apakah cara kita untuk menyambung hubungan kekerabatan tersebut harus dengan berjabat tangan? Kalau bukan mahram, antara pria dengan wanita, dan ini banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang tersebar di tengah-tengah muslimin, terlebih kemarin hari raya besar kaum muslimin, menganggap sepupu sekali, sepupu dua kali adalah hal yang biasa untuk mereka bersalaman. Antara pria dengan wanita, ikhtilat terjadi satu ruangan, di satu ruang tamu. Dengan dalih, bukan dengan dalil, dengan dalih ini adalah cara untuk kita menyambung hubungan kekerabatan, menyambung tali silaturahim. Maka kita katakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hadza. Karena cara menyambung tali kekerabatan tersebut haruslah dengan cara-cara yang syar'i. Tidak boleh kita mengedepankan perasaan, mengedepankan logika dalam beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hakikat dari hubungan kekerabatan adalah yang memiliki hubungan darah, al-maharim, mahram-mahram kita. Kita memiliki sepupu perempuan, hakikatnya dia bukan orang yang wajib kita sambung tali silaturahminya. Kalau kita mau berbuat ihsan kepada dia yang bukan mahram kita, silahkan. Akan tetapi kalau kita mau menyambung telepon-teleponan, bersalaman, berjabat tangan, wal'iyadzubillah, bukan satu hal yang diminta di dalam Islam, bahkan itu adalah perkara-perkara yang haram. Telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, siapa mahram-mahram kita, siapa ar-rahim, silaturahim, ada hubungan darah, ada hubungan kandung, saudara-saudara kita, saudari kita. Itu memang kita halal untuk berjabat tangan, untuk menelpon mereka, menanyakan kabar, memberikan bantuan, dan yang seterusnya. Bedakan antara menyambung tali silaturahim ala wajhiha syar'i dengan menyambung tali silaturahim ala wajhiha ghairu syar'i, dengan mencari pembenaran. Dia kan sepupu saya, saya berhak untuk menelpon dia, saya berhak untuk membantu dia, saya berhak untuk berjabat tangan dengan dia. Itu yang kamu pahami, tapi syariat lain. Syariat mengatakan itu bukan orang yang wajib untuk kita sambung tali silaturahminya. Karena secara syariat mereka bukanlah kerabat dalam tanda kutip. Jangan disalahfahami. Mereka kerabat sesuai dengan adat kebiasaan yang kita miliki. Akan tetapi kalau dilihat dari bimbingan syariat, bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sepupu kita yang bukan mahram, kita laki-laki, sepupu kita perempuan, tidak ada namanya kewajiban untuk menyambung tali silaturahim. Oleh karenanya ikhwati fillah ya ra'akumullah, saya tekankan nasihat berharga dari Asy-Syaikh Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali alaihi rahmatullah. Menyambung tali silaturahim harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Keponakan-keponakan kita mungkin mahram, karena memang mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Walhadr alhadr minal qati'ah. Kemudian beliau melanjutkan wasiatnya, hati-hati kalian dari memutus tali silaturahim, memutus hubungan kekerabatan. Lima yatarattabu 'alaiha minal uqubatil 'ajilah wal ajilah. Karena akan mendapatkan ancaman serta azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah azab tersebut disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah nanti seorang akan merasakannya di yaumul akhir wal iyadzubillah. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, inilah tali silaturahim, hubungan kekerabatan yang harus kita jaga, dan kita harus benar-benar mengilmui, benar-benar memahami siapa kerabat-kerabat kita yang syar'i. Karena mereka lah orang-orang yang apabila kita putus hubungan dengan mereka, kita diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kaidah secara global, orang-orang yang wajib untuk kita sambung hubungan kekerabatannya, tali silaturahimnya, kaidah globalnya adalah mereka orang-orang yang haram untuk kita nikahi. Mereka orang-orang yang haram untuk kita nikahi. Ibu kita, bibi kita, kemudian putri kita, saudari kita, dan yang seterusnya. Orang-orang yang haram untuk dinikahi, kita memiliki hubungan darah, hubungan kandung, hubungan kekerabatan. Inilah kaedah secara global dalam kita memahami siapa tali silaturahim. Seorang menikahi sepupunya, seorang pria menikahi sepupunya yang wanita, diperbolehkan, diperbolehkan, dan halal, karena mereka bukanlah orang-orang yang untuk di, bukanlah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Maka kaedah-kaedah seperti ini harus kita pelajari dan kita ilmui. Janganlah adat kebiasaan malah memiliki satu kepentingan yang besar dan kita melupakan syariat dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian riwayat yang berikutnya yang dijelaskan oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah, bisanadihi akhbarani Anas ibn Malik, dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man ahabba ay yabsuta lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan yang ingin umurnya, usianya dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua keinginan dasar yang dimiliki oleh manusia. Seorang manusia tabiat dasarnya adalah ingin panjang umur dan ingin kaya, rezekinya luas, tidak disempitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan usianya panjang. Ini tabiat dasar, dan ini bukanlah satu hal yang tercela. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dalam hadis ini menjelaskan, man ahabba, barang siapa yang menginginkan untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka beliau memberikan sebuah amalan, memberikan sebuah amalan, solusinya adalah fal yasil rahimah, hendaknya yang ingin dilapangkan rezekinya, yang ingin dipanjangkan usianya, fal yasil rahimah, sambunglah tali silaturahminya, jaga hubungan kekerabatannya, jangan sampai ada yang terputus. Ini solusi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang berikutnya yang memiliki makna yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man sarrahu ayyabsuta lahu, atau man sarrahu ayyabsata lahu fi rizqihi, ayyabsata lahu fi rizqihi wa ayyansa'alahu fi atharih, barang siapa yang ingin dibukakan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah. Lafaz yang berbeda akan tetapi memiliki makna yang sama. Maka dijelaskan oleh Syekh Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi hafizahullah wa ra'ah atau alaihi rahmatullah, makna dari hadis ini, makna dhalika, kata beliau, atau sebelumnya kita akan menjelaskan bahwasanya usia seseorang dan rezeki seseorang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejak dia keluar dari rahim ibunya. Semua telah dicatat dan telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada yang terluput sama sekali. Maka rezeki si A tidak akan tertukar dengan rezekinya si B. Apa yang dimiliki oleh si A dari usianya yang 50 tahun mungkin, 60 tahun, 70 tahun, tidak akan tertukar dengan usianya si B yang mungkin hanya 5 sampai 10 tahun. Masing-masingnya sudah didapati dan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini adalah satu hal yang paten, yang tidak akan mungkin berubah. Ketika seorang sudah ditakdirkan usianya selama di dunia ini, kita ambil contoh 60 sampai 70 tahun, anggaplah 70 tahun usianya, apapun yang dia usahakan untuk menambah usianya, dia pergi ke dukun, dia pergi ke paranormal, dia tiap hari melakukan olahraga, menjaga, meminum obat, dan yang seterusnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dia sebagai seorang yang akhir usianya adalah pada angka 70, dia akan wafat. Begitu pula rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa bertambah, tidak akan bisa berkurang. Maka ini akan menjadi sebuah iskal, sebuah permasalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang ingin panjang usianya, yang ingin dilapangkan rezekinya, hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatan. Artinya, kelapangan, kesempitan rezeki, panjang pendeknya usia bergantung dengan amalan tersebut. Seakan-akan seperti itu. Maka ini akan dijelaskan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali alaihi rahmatullah. Ma'na dzalika, kata beliau, makna dari hadis ini, al barakatu fir rizqi lil wasili wal barakatu fil umri fil amal. Maksudnya adalah seorang akan ditambahkan keberkahan rezekinya. Rezeki yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan tambahan keberkahan, karena keberkahan adalah satu hal yang pasti kita cari. Begitu pula kata beliau, wal barakatu fil umur, seorang akan ditambahkan keberkahan usianya, umurnya akan menjadi satu hal yang berkah. Banyak manfaat yang bisa dia berikan kepada orang lain dengan satu amalan tadi, sebabnya yaitu menyambung hubungan kekerabatannya. Wal asbabu murtabitatun bil musabbabat. Murtabitatun bil musabbabat, yang namanya sebab akan berkaitan erat dengan akibatnya. Jadi kalau seorang telah melaksanakan, merealisasikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung tali silaturahim, maka akan dia dapatkan adalah keberkahan usianya. Yang dia dapatkan adalah keberkahan rezekinya. Yang mana hal tersebut sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala cabut bagi mereka-mereka yang memutuskan tali silaturahminya, hubungan kekerabatannya. Seorang yang lihat bisa, ini perkara yang wakil. Antum bisa saksikan bersama, kita bisa saksikan bersama di tengah-tengah kita bagaimana orang-orang yang memutus tali silaturahminya, hidupnya tidak akan menjadi berkah, rezekinya pun tidak akan menjadi berkah. Kenapa? Karena dia melakukan satu dosa yang besar. An-nar telah dia persiapkan untuk dirinya sendiri, wal-iyadzubillah. Dan mayoritas orang-orang yang kita lihat memutus tali silaturahminya akan ada perasaan gundah, gulana, tidak akan tenang. Dan ini adalah satu hal yang berbanding terbalik dengan kehidupan yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Azza wa Jalla adalah kehidupan yang tenang, tenteram, aman, tidak banyak mengeluh, tidak banyak keluhan-keluhan. Karena dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang didapatkan oleh mereka yang menyambung tali silaturahminya. Kemudian kata beliau, faman ata bihadzal sabab, maka apabila seorang ingin mendapatkan usia yang berkah, rezeki yang berkah, kalau rezeki yang berkah akan melimpah, usia yang berkah akan panjang, itu garis lurus, satu hal yang tidak bisa dipungkiri lagi, karena keberkahan itu akan menjadikan sesuatu baik. Oleh karenanya Nabi SAW ketika beliau masih hidup, beliau memiliki jasad jasmani yang berkah, mubarak. Maka Nabi SAW ketika masih hidup, sekali lagi, ketika beliau masih hidup, keringatnya diambil oleh sahabat beliau SAW. Bekas air wudu diambil dan dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Potongan rambut beliau diambil oleh sahabat-sahabat beliau. Karena memang jasmani dan jasad dari Nabi SAW adalah keberkahan. Keberkahan ini penuh dengan kebaikan. Maka apabila hal tersebut dipraktekkan atau ingin diamalkan oleh umat terbelakang, terkhusus mereka kaum sufi ya, maka kita katakan bukan tempatnya lagi ya akhi. Berbeda. Karena jasmani Nabi, jasad Nabi SAW sudah tidak ada di hadapan kita. Beliau sudah dikubur di kota Al-Madinah, di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha yang setelah pelebaran masuk ke Masjidun Nabawi. Sekaligus ini meluruskan pemahaman yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Pemahaman yang ada di tengah-tengah kaum muslimin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di dalam Masjid Nabawi. Lah, ini sebuah kesalahpahaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ketika itu rumah Aisyah sangat berdekatan dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk perkembangan zaman, dinasti-dinasti yang ada, akhirnya muslimin pun masyaallah tabarakallah berlimpah, banyak sekali yang ingin duduk, ingin salat, di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memiliki keutamaan yang besar. Satu kali rakaat sama dengan 1000 pahalanya. Berbeda dengan tempat lain, sholat berjamaah hanya 27 kali lipat pahalanya. Yang menandingi hanyalah Masjidil Haram. Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah yang terdapat Ka'bah Al-Musyarrafah di dalamnya 100 ribu kali. Itu saja yang bisa menandingi Masjid Nabi SAW di kota Al-Madinah. Maka saking banyaknya muslimin yang ingin melaksanakan salat di Masjid Nabi SAW, akhirnya terjadilah pelebaran. Dan pelebaran tersebut memasukkan rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ke dalam bahagian masjid. Maka satu kesalahan ketika difahami Nabi alaihi salatu wasallam dikebumikan di dalam masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dan memerintahkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam melihat atau menilai apa yang dimiliki oleh peninggalan-peninggalan beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali alaihi rahmatullah, faman ata bihadzal sabab, barang siapa yang melakukan sebab ini, yakni menyambung tali silaturahim, menyambung hubungan kekerabatannya, waqad sabaqa fihi al-qalam annahu ya'ti bihi, dan dia sebenarnya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala akan melakukan amalan tersebut. Jadi secara umum amalan seorang hamba memiliki dua tingkatan. Amalan-amalan yang berada di Lauhul Mahfuz yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sudah paten, tidak bisa dirubah lagi. Seorang memiliki umur misalkan 50 tahun, itu enggak akan bisa dirubah. Rezeki dia selama hidupnya akan sampai pada usia 50 tahun, tidak akan bisa dirubah. Ini tingkatan yang pertama, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Di Lauhul Mahfuz tersimpan rapi, dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi tugas. Kemudian tahapan yang kedua, ada beberapa takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada malaikat-malaikatnya, dan itu berada di langit dunia. Dan takdir ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mungkin saja adanya perbedaan antara tahapan pertama yang tadi sudah paten Lauhul Mahfuz dengan yang kedua, yang berada di langit kedua yang dipegang oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin umur si A tadi yang 50 tahun di Lauhul Mahfuz adalah 45. Nanti pada takdir yang ada di dunia tersebut tertulis dia akan menyambung hubungan kekerabatannya dengan sang ayah. Si A ini akan menyambung hubungan kekerabatannya dengan sang ibu. Tambahkan untuk dia umur 5 tahun. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat tersebut. Padahal di Lauhul Mahfuz sudah ada 50 tahun. Tapi di langit dunia masih 45, akhirnya ditambah 50. Itu takdir yang masih bisa berubah. Sehingga apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz semuanya sudah tercatat. Si A nanti di langit dunia takdirnya 45 tahun, nanti dia akan ditambahkan lagi 5 tahun karena dia telah menyambung tali silaturahim kepada ibunya, kepada ayahnya. Maka inilah yang dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah. Semuanya sudah tercatat. Masing-masingnya akan mendapatkan bahagiannya masing-masing. Tidak akan tertukar dan tidak akan terpisah-pisahkan. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, "Faman ata bihadza sabab waqad sabaqa fihi al-qalam annahu ya'ti bihi wa huwa as-silah." Dia sudah ditakdirkan memang akan menyambung tali silaturahminya. Man sabaqa lahu bi annahu minal wasilin, barang siapa yang sudah ditakdirkan menjadi orang-orang yang menjaga hubungan kekerabatannya, faqad sabaqa lahu ayyubsata lahu fi rizqihi, dia adalah orang-orang yang telah ditakdirkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan sebagai seorang yang akan mendapatkan rasa lapang, akan mendapatkan keleluasaan pada rizkinya, karena dia termasuk orang-orang yang menyambung hubungan kekerabatannya. Wa yanal hadzal fadl alladhi akhbara anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, dan dia akan mendapatkan keutamaan yang telah diberitakan, yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, as-sadiqul masduq, orang yang benar dan harus dibenarkan. Wa kadzalikal ajal, begitu pula wafatnya seorang muslim. Wa in kana muqaddaran illa annahu qad kutiba hadzal sabab, Hal ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu qad kutiba hadza sabab, dan hal tersebut ketika dia akan dipanjangkan usianya pun telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh seorang hamba, apakah dia minal wasilin ataukah minal qati'in, orang-orang yang akan menyambung hubungan kekerabatannya, ataukah mungkin waliyadzubillah dia termasuk orang-orang yang memutus tali silaturahimnya, semuanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus banyak-banyak berdoa ikhwati fillah ya rahakumullah, agar menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bisababihi yubarakallahu lahu fil umur, yang mana dengan sebab tali silaturahim tersebut yang dia jaga, dia akan mendapatkan keberkahan pada usianya. Faya'mal a'mal yukthar thawabaha wa yu'adzam, maka seorang akan mudah melakukan amalan-amalan saleh dan akan dipanjangkan usianya dan akan dilipat gandakan pahalanya. Wa yatarattabu ala dzalikal jazaa'ul hasan, dan akan diberikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala balasan-balasan yang terbaik. Ini yang sering saya ulangi di setiap majelis. Ketika kita beramal saleh, ketika kita berkorban demi Allah Subhanahu wa taala, berletih-letih, capek dan yang berkaitan dengan hal tersebut, apa yang ada di tengah-tengah kita, kita korbankan harta kita korbankan tenaga kita, pikiran kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan rugi. Kalau hubungannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita korbankan, kita letih, kita jenuh, kita bosan, kita tidak akan rugi. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Kalau tidak kita rasakan ganti tersebut di dunia, yakinilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama sekali menzalimi hamba-hambanya. Al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala akan disiapkan bagi mereka-mereka yang rela berkorban demi Allah atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal khulasah, dan kesimpulannya kata beliau, anna kulla syai'in qad jara bihil qalam, segala sesuatu sudah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min ajalin wa rizqin wa tuli umrin wa qasri umrin, apakah seorang berkaitan dengan panjang atau pendek usianya, sempit atau lapang rezekinya, wafatnya kapan, semuanya sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya singgung di awal majelis tadi, ini tidak akan berubah, sudah paten, tidak akan bisa dirubah oleh seorang hamba. Kemudian kata beliau, kullu dzalik qad jara bihil qalam fala yataqaddam wala yata'akhkhar, semuanya telah ditetapkan, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dirubah, tidak bisa dimajukan ataukah dimundurkan. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari kita ada yang bertanya, kalau semua ditetapkan, seorang termasuk ahlul jannah, seorang termasuk yang usianya pendek, seorang termasuk yang usianya panjang, seorang yang termasuk akan menjadi orang yang murka kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia memutus tali silaturahminya. Mungkin ada yang bertanya, fafimal amal? Untuk apa kita beramal? Ketahuilah, pertanyaan yang seperti ini pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah ditetapkan. Fulan ahlul jannah, si A ahlul nar, si B ahlul jannah. Terus untuk apa kita beramal? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la, yang seperti ini tidak boleh ditanyakan. Pertanyaan yang tidak boleh untuk ditanyakan, untuk apa kita beramal? Pertanyaan yang salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, i'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah, seorang itu akan dimudahkan dari apa yang telah dia ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia takdirnya adalah ahlul jannah, maka jalannya akan mudah untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Jalannya akan mudah untuk bertalabul ilmi, jalannya akan mudah untuk mengenal dakwah salafiyah, jalannya akan mudah untuk mengikuti nasihat-nasihat para ulama, jalannya akan mudah untuk bisa melakukan amalan-amalan ketaatan. Tapi kalau dia memang takdirnya adalah ahlun nar, wal'iyadzubillah, a'adzanallahu wa iyyakum minan nar, amin Allahumma amin, maka dia akan sulit mengerjakan amalan saleh, amalan ketaatan seakan-akan berat. Mau belajar seakan-akan berat, mau mendalami sunnah Nabi alaihi salatu wasalam seakan-akan berat. mau berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berat karena banyak celaan. Akhirnya dia tinggalkan sunnah ini, wal'iyadzu billah. Bukan artinya mereka-mereka yang keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang dulunya ngaji kemudian sudah futur, berarti kita tetapkan antum ahlun nar. La, kita tidak bisa menetapkan. Mungkin saja orang tersebut adalah ahlul jannah. Maka perkara-perkara gaib seperti ini bukan ranahnya manusia. Semuanya adalah ketetapan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pada perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang asing, perkara-perkara yang tidak diketahui seperti ini, beliau mengatakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun paranormalkah itu, dukunkah itu atau yang semisalnya tidak mengetahui hal ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan di akhir hadisnya ketika menyanggah pertanyaan sahabat-sahabat tersebut, jangan kalian menanyakan pertanyaan yang salah tadi. Karena seorang akan dimudahkan dari apa yang dia ditetapkan, dari apa yang dia ditakdirkan. Amma man kana min ahli sa'adah, barang siapa yang ditetapkan sebagai orang yang berbahagia, sebagai ahlul jannah, fayuyassaru lahu li'amali ahli sa'adah, dia akan dimudahkan untuk amalan-amalan ketaatan. Wa amma man kana min ahli syaqa, barang siapa yang ditetapkan takdirnya wal'iyadzubillah sebagai ahlun nar, fayuyassaru li'amali ahli syaqawah, dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan kemaksiatan. Maka bisa kita lihat dan bisa kita introspeksi diri-diri kita, apakah kita dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah cara agar Allah Azza wa Jal menakdirkan kita sebagai seorang ahlul jannah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahlus sa'adah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.